قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه حال كونه ميتا. Asalnya mata kita masih bicara wa 'azmul maytati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan bulunya sebut dua tu hukumnya najis. Lalu syarah kita mai umum wa kadzal maytatu aydan najisatun, dan demikianlah bangkai itu sendiri najis. Itu nak umum, kerana segera faham dari mata itu dia hukum najis di atas tulang saja, tulang dan bulu walha umumnya. Lepas itu syarah kita kata dikehendaki dengan bangkai di situ ialah az-zailatul hayati bighairi zakatin syar'iyyatin, iaitu yang hilang sifat hayat, mana kita panggil yang mati bukan dengan semelah syar'iyyah, bukan dengan semelah yang bahasa syarak. Lepas tu kita naik ke hasiah. Qawluhu wa sya'ruha. Kita tak ada baca lagi. Dan dia kata bulunya najis. Wa mitluhu. Hasiah sambung. Dan seumpamanya, seumpama sya'ruha, kukuha. Ini jadi lorak kita. Waktu lor kita kecek bulu lakon. Kukuha bulu juga suh. Cumanya pengertian kata suh ni bulu macam bulu piring. Bulu bahasa kotor lah, toko ada dia panggil suh. Ada pun sya'ar ni bulu macam rambut. Kalau kita tengok benar-benar bulu kambing lah, panggil sya'ar. Dia panggil sya' bulu umpama kambing. Bila kata suh bulu umpama piring, biri-biri. Kita tak boleh kata biri-biri, kita kata piring. Umpama binti ibah. Itu dia bulu pesa gretet. Wa wabaruha, bulu juga kita panggil. Wabak ni bulu pesa kerah, macam ekor kuda tu, bulu gajah tu, bulu pesa kasar-kasar, bulu uto. Dia panggil wabar. Panggil wabar. Soal lagi warishuha, bulu juga. Tengok pak yang mau panggil bulu tak serupa. Rish ni bulu umpama ayam burung. Panggil rish, kita panggil bulu flexibility lah. Tengok bulu burung kan, kita cabut dia, dia ada lidi tu. Tidur pelagu tu Arab panggil rish. Jadi lorak dia mau beza lafal lalu dah. Lorak kita pakai bulu belakang. Pak-pak tu panggil bulu. Cuma kita beza di hujung saat ni lah. Syak, bulu umpama kambing. Kalau menatah, kalau di kita kat rambut lah, panggil syak. Bulu umpama rambut. Bulu sup, bulu umpama biring ataupun kibas. Wawabaruha, bulu umpama unta. Bulu pesa kerah-kerah macam ekor apa? Ekor kuda lah ni tu. Dan ris tu bulu umpama ayam, ayam burung, pesa bulu pesa belidi ke. Tu supo ajalah. Supo ya. Baik. Di masalah sikit lagi, walau syakka. Dan jikalau syak ia seorelah syakson seorel. Syak tentang apa tu? Halil azmu awir awis sya'ru awir rishu min muzakkatin awla. Ada syak situ. Temu-temu tulah. Jalab-jalab temu tulah. Lalu syak tulah ni dari binatang jadi semelah kau tidak. Ni tulah ni tulah kambing ni. Kita kena. Tulah ni tulah kambing ni. Bulu ni bulu kambing ni. Awir risu. Ha, ni bulu ayam ni. Bulu serati ni. Ha, masalah. Tapi dia syaknya, adakah ia min muzakkatin daripada yang disembelih? Ha, aula ataupun tidak? Ha, tak tahulah, tak cerak tu mesti bulu dak tambung. Ha, tulah. Hak ia disembelih ke ia tidak disembelih? Nah, kena letak tak binatang hak halal dimakanlah. Ada pun binatang bulu kucing ni. Ha, apa dia tulah kucing hak tu binatang tak halal di dimakan semelah pun tak jadi. Nah, ni ada syak sini. Maka hukum dia kira lagu mana macam tu? Fal aslu taharatu. Ha, klik ke asalnya panggil istishab alil asli ni. Ha, bila syak begitu, maka bermula asalnya ialah suci. Ha, klik ke asal. Binatang ni asalnya suci. Ha, suci ketika hidup, ketika mati. Kalau dengan semelah suci. Ha, bakal klik ke asal suci. Hmm, tu dia. Sebab apa boleh kata al-aslunya taharatu bila syak macam tu? Li'anna la nunajjisu bisyakki. Ha, kerana bahawasa kita sini kita ulama fuqaha lah. Li'anna ayil fuqaha. Ha, kita waktu faqih la nunajjisu. Kita tidak menajis, yakni la nahkumu bin najasah. Maknanya bahawasa kita waktu fiqh kita tidak menajis, mana kita tidak hukumkan dengan najis dengan sebab syak. Ha, ni masalah kaedah kata al yaqin la yuzalu bisyakki. Ha, tu dia. Hak asalnya apa dia tu suci klik asal bila syak. Tu dia. Habis wa yahrumu, ni hukum lain pula. Wa yahrumu natfu sya'ril hayawan. Ha, haram dan haram boleh cabut bulu binatang. Kita cabut bulu kambing. Ha, haram. Nasiblah kata sya'ru tu seperti tadi lah. Ha, ris bulu ayar. Oh, igak ayah kiyak cabut sayak. Ha, ayah dia balik dia cabut sayak nak marah setelah dia terubah naik kat tahu umuh dia gapurak bagai cabut sayak. Kadang-kadang bertengoknya cabut ayah nak buat dia lingur. Oh, tu dia bagaya kerja cabut sayak apa pun nak buat dia lingur. Kiyak kawan cabut nak buat dia lingur. Haa, haram katanya cabut bulu binatang. Sebab apa boleh haram? Kira tak kira apa tengok di hujung. Lima fihi. Ha, tengok di ilat tu. Kerana barang yang ni lima wujida fihi. Kerana barang yang didapatinya. Barang fihi. Finat. Ha, finat ni. Pada cabut. Finat fihi ni. Pada cabut tu. Apa? Min ta'zibihi, daripada menyeksakan hayawan. Oh, sakit. Tengok kita orang pegai bulu rambut senyap. Allah, lebih mata berat. Duk kerak rambut, duk guting rambut tu ke salah kacik di guting senyap. Allah, mata berat. Ha, tengok tu. Bahawa cabut bulu menatai main-main. Bercabut bulu kita. Ha, berlepas cabut bulu betis tengok. Ha, tu dia. Nah. Ah, tapi ada khilaf juga. Wa qila bi karahatihi. Kata ki dengan karahahnya nyonat pi tak sapa tangah haram. Ah, apa mengazab tadi tak haram lagi. Lalu tu dia kata wa huwa al-qil ni. Dia kata makruh ni, hak ni kena tangguh sini. Mahmulun ala ma law hasala bihi azan yahtamilu adatan. Ha, kok tu azan yuhtamalu boleh. Ha, jadi masalah hakil tak hukum makruh ni ditangguh atas kelakuan kalau hasil dengan nasfi, dengan sebab cabuk tu, dengan sebab cabuk bulu hasil oleh menyakit tiapi yang boleh ditanggung pada adat menyakit sikit-sikit. Nak tanggung situ okey. Tu. Jadi tak ada berlawannya apa dah hipung gitu kah. Hak kata haram tu ta'zib. menyiksa kebenatan. Ha tu haram. Ha, menyiksa kebenatan tu haram. Ada pohon ke kata makruh, tangguh tak menyakiti tapi boleh tangguh pada adab. Pergi saya kata sakit, sakit boleh, oh sakit sikit-sikit. Ha tu dia. Sakit tak? Sakit. Sakit sikit-sikit. Ha macam tu. Dia panggil azan yuhtamalu adatan. Ha, menyakiti yang boleh ditanggung ha, pada adab, pada walid lah. Hak tu tangguh ke makruh. Ada pohon kata haram, hak ta'zim menyiksa. Itu dia. Itu cabuk, tak boleh cabuk. Sebab tu penama ni orang dah ambil bulu yang ambil dengan gunting. Apa bulu piring, bulu kibas tu dah ambil bulu, dah buat baju, buat pakaian, pakai bulu, kain bulu. Kain bulu yang ambil bulu menata lah tu. Kain bulu tu ambil bulu, bulu menata. Apa tempat-tempat negeri yang sejuk nak menar ya bulu menata dia panas. Panas dari tempat sejuk pakai baju baju bulu kan. Dia panas. Tempat sejuk nak menar dia. Dia maka dia gunting ambil, dia gunting. Baik bulu tu diistisna. Pernah hok kata kerak, hok kata kerak daripada anggota hukum sepuluh bangkai pasti dia kecuali bulu. Kecuali dia bulu. Habis. Mari sambung di bawah tu. Fala yustatna. Sambung kelihatan saat ni. Jadi tak kata, tak kala kata urida bihazza ilatul hayati bighairi zakatin syar'iyatin. Dan sekiranya nak baca az-zailatul hayatu pun sah, fa'in. Dikanakti dengan bangkai di sini maknanya hilang oleh hayat dengan ketiadaan semelah ia bahasa syarak. Bila murak begitu maka dia panggil tafri' lah tu. Tapi Asia kata tafri'un ala qawlihi wa urida biha. Bila dikanakti dengan mayitah dengan bangkai itu ialah binatang yang, yang hilang hayat maknanya mati dengan ketiadaan semelah syar'iyah. Dah gitu gak fala yustathna hina izin maka tidak dikecuali tidak dimengeluarkan hina izin ketika itu asia tolong hina izin ay hina iz urida biha ketika dikehendak dengan mayitah bangkai di sini ialah azzailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyah tak diistisna akan janinul muzakkati akan janin janin kita panggil anak dalam perut tu janin supaya kambing itu mengandung kambing itu mengandung dekat nak beranak dalam kalau kita orang tua panggil tu siapa bulan dalam nak beranak dah perut tua dah orang panggil tiba-tibanya semelah ibu. Begitu. Ibu tu semelah panggil muzakkat. Ya di semelah ibu yang di semelah. Dia sirat ni ni mutaaddi. Sulasi pun mutaaddi. Zaka yazku zaka zakan wa zakwan wa zakatan. Zakatan. Dia mutaaddi siap dah. Zaka yazku dia mutaaddi dah. Tapi isim maf'ul dia jari guna hak isolasi. Dia tak guna mazkiyatun dah. Dia guna dengan hak ba' taf'ilah. Kerana dia zaka yazku dengan zakka yuzakki tazkiyah. Manakala isim maf'ul dia guna hak ba' taf'ilah. Sebab tu mari dengar muzakkat isim maf'ul daripada tazkiyah. wa fala yustathna hina idzin janinul muzakkati maka tidak diistisnalah tak ada kena kata kecuali tak dahlah makna kata murak dengan bangkai di sini ialah binatang yang hilah hayat maksudnya binatang yang mati dengan tidak semelah syar'iyah kalau gitu anak dalam perut tak ada kena istisna dahlah sebab dia masuk di dalam kata semelah binatang jadi semelah tak panggil bangkai lah anak dalam perut. Fala yustathna hina idzin janinul muzakkati anak yang di dalam perut bagi ibu yang di semelah. Kita semelah ibu tu anak mati dengan sabit sembelih ibu. Ha, tak ada sembelih suku dak lah anak dalam perut tu. Ha, maka waktu halal ha, dimakan suci. Tapi dengan kaidlah iza kharaja min batni ummihi mayyitan. Ha, dengan kaid tu apabila keluar ia janin, apabila terbit daripada perut ibunya janin, hal kada ia mayyitan, ia mati. Ha, terbit daripada perut ibu mati. Ha, kata siahnya iza kharaja min batni ummihi mayyitan ay bi sababi mauti ummihi, arti dengan sebab mati ibunya. Ibu mati dengan sembelih syar'iah, anak mati sebab tu, sebab sembelih ibu dia mati apa ke dia. Tubi daripada perut awal ibu, perubah ibu atau tubi anak tubi hal keadaan mati. Pas mati tu mati sebab sembelih ibu tu. Nah tu dia halal tu. Tu dia suci tu. La hasiah lagi kata bisa babin akhara, tak jadi weh. Tidak bukalah mati dia tu dengan sebab lain. Ha, tak jadi kalau mati sebab lain. Misalnya kawaqatiha 'alal ardi, dengan sebab jatuhnya rebohnya kita panggil di atas bumi. Oh, jatuh tup turun mati habis tu. Ha, maknanya dia keluar tu hidup lagi, jatuh tup. Ha, terembah mati habis tu. Tu panggil bukan sebab melahi budak. Mati sebab jatuh terembah. Ha, mati dia panggil mati sebab lain. Tak ada tu. Haram dimakan lagi pula bangkai hak tu. Ha, tu dia. Ha, lagi hasiahnya wa amma iza kharaja hayyan, dan adapun apabila keluar ia al-janin, anak dalam perut tu, hal keadaan ia hidup. Ha, sembelih ibu. Apabila sembelih ibu tu dia tu baik dia nak beranak dah, masalah ibu dah nak beranak tu kata. Ha, nampak tak agak dah ibu tu nak remak tak agak. Nampak sepon nak mati kala tu mati. Ha, ya ada ke anak besar ataupun lekat beranak dah lekat. Masalah. Nampak tak agak sembelih ibu. Bos sembelih ibu tu baik anaknya. Hal kada hidup. Ha, hak ni apa nak kata tu? Ha, kena tilik tengok. Fa fihi tafsil. Fa ha, nak umar jawab izah tu tafsir dulu. Fa in kana mana fa fihi nazarun atau fa fihi tafsilun. Ha, maka padanya pada janin hak keluar tu baik mari hak ada hidup tu tilik tengok dulu. Tafsir hurai dulu. Tafsir kan? In kana fihi, jika ada padanya pada al-janin alladhi kharaja hayyan tu ma hayatu mazbuhin. Hidup tapi hidup bagi menata kena sembelih. Hayatu mazbuhin. Baca dengan idhafah. Hayatu mazbuhin, jika ada pada janin tu hayatu mazbuhin, hidup tapi hidup pun hidup seperti berarti kena sembelih. Hidup berakut nyawa tu panggil. Tubik mai hidup ngak. Ada hidup lagi lah kan panggil. Sembelih ibu, anak tubik. Tubik pun duk ngak. Orang tua panggil nyawa ikan panggil. Orang tua panggil dia. Nyawa ikan. Hayat mazruh. Hukum jawabnya. Halla. Itu dia. Tak ada apa. Halla aidan. Halal ia al-janin juga. Supaya tubik mati. Sembelih ibu, tubik anak daripada perut, hal kadang mati siap-siap dah. Dengan sabit sembelih ibu. Atau halal. Hak tubik mari hidup, hal kadang hidup sebagai hidup mazbuh. Ini pun halal juga. Halal aidan. Apa aidan? Kama kharaja mimba kama kharaja maitan. Supaya barang hak keluar, hal kadang mati. Maknanya itu halla aidan, halla ia juga kama iza kharaja min batni ummihi maitan. Nah tu patu satu lagi wa in kana fihi hayatun mustaqirratun. Nah tu baca dengan sifat. Dan jika ada padanya pada al-janin, janin allazi kharaja hayyan, saat inilah kita dapat kata satu lagi. anak dalam perut keluar mari hal keadaan hidup. Tengok jika ada pada janin itu hayatum mustatirratun, hidup ia tetap. Tubik segar-segar. Boy ibu mati dia tubik mari, hidup segar-segar dia. Pok dia beranak. Pok tubik anak dia ada. Mak mati. Nah kadang-kadang mak cabut nyawa dulu. Abah mak mati itulah baru dia terbit. Anaknya terbit. Hukum kata gano. Ni tak boleh dah lah. Hukumnya bala budda min zabhihi. Maka tak dapat tidak, mana mesti daripada semelahkannya. Ini kena semelahkan halang ke. Tak dapat tidak kena semelah dah lah. Sebab dia tubik mari segar-segar. Kalau ni dia mati dengan tak semelah, nak ayat atas, najis. Lagi tak halal. Tak halal dimakan. Itu ingat. Tak kira masalah anak, ia di dalam perut. Hundu naik ke atas. Qauluhu janinul muzakkati. Dia kata saat ni tidak dikecuali akan anak dalam perut ibu yang disemelah. Maknanya suci lagi halal dimakan. Dengan kaitnya janin hak kata halal tu ayyallazi halat hurruhu halla yahullu allazi halat hurruhu. Ni artinya anak ia dalam perut ibu yang disembelih tu yang telah jatuh padanya oleh ruh. Allazi halat hurruh, kalau kira dari segi lughah ke mana nak, allazi nazalat fihi ruhu, yang telah jatuh padanya oleh ruh. Kecek muda-muda kata yang telah tiuk ruh dah. Yang telah tiuk ruh dalam perut dah gerak dah. Seorang yang mengandung dia 4 bulan lebih ke, bergerak kukah-kukah dalam perut. Tiuk ruh dah. Tuhan jadi ruh dah. Hak tu. Tu mana kita duk kecek ni janin tu lah. Janinul muzakkat ayyallazi halat hurruhu ay nazalat fihi ruh. Ia telah jatuh padanya oleh ruh. Hak tu hak tiuk ruh dah. Ada apa hak belum weh? Nak mukabir dia ni. Wa ammal ladzi, dan adapun al janinul ladzi, maksud dia kena ke al janin terbicara hak tu. Dan adapun al ladzi wa ammal ladzi wa ammal janinul ladzi, adapun anak dalam perut yang lam tahulla tahullu tahulli. Boleh tiga tapi kita ambil hak rengit lam tahulla. Kita baca dengan bagi hak rengit. Kita dah mengaji surah lam yamudda, lam yamuddu, lam yamuddi. Boleh tiga bagi. Tiap-tiap satu ada jalannya dia. Ini apa tu? Wa ammal ladzi lam tahulla ruhu, dan ada pun janin anak dalam perut yang belum jatuh padanya oleh ruh. Maknanya belum tiup ruh. Tak ada bergerak apa lagi. Sepak orang mengandung sebulan, dua, tiga bulan lebih-lebih. Tak tiuk ruh lagi. Dia masa tiuk ruh 4 bulan lebih. Hak ni weh. Fahuwa mulhaqum bima fi batiniha. Maka iaitu apa? Allazi lam tahullahu ruh ni dihubungi dengan barang yang pada batinnya, batin muzakkat. Pop kakak dalah eh bang. Pop kakak dalah dia. Tu dia. Wa yahillul janinu, dan halal oleh janin, oleh anak yang dalam perut itu. Halal apa? Halal oleh makanlah. Bila halal ni halal makan. Tu dia lah. Wa yahillu ni baca yahillu, halal yahillu makna halal, gua haram tu. Wa yahillul janini ay yahillu akluhu. Pergi situ. Sebab ia masalah halah raya hukum-hukumnya takut dengan perbuatan mukallaf. Lah tu nak kedi, nak kedi fi'il tu, kedi fa'an perbuatan. Wa yahillu ay yahillu akluhu ataupun aklul janin. Halah oleh makan anak yang dalam perut tu. Hukumnya halah. Tetapi kita tak boleh nak makan tu, waktu nafsu kita tak boleh makan. Wasa kemeh ha tu tu nafsu kita supaya dia tak berhayat ya dah ada nak buat gula besar tarana pun ha aku tak berahi mula dia ayat ha dia tak berahi ikan lah dah nak buat juga ha dia hak berahi ha ada kira dah baik. Nah ini masalah nafsu tu laiha kita dah bercara di segi hukum syarak halal boleh makan anak dalam perut macam sebut tadi walau tengoknya raya ha ni kau segar walau ala surati kalbin masyaallah yang walau kanal janinu dan jika adalah janin itu musawwaram dijadikan dia maknanya ha makhlukan dijadikan dia ala surati kalbin ha tu dia nyerayah ditusuk teriklah atas rupa anjing sekalipun kami beranak tu be rupa anjing Allah menurut anjing anak kami ni ah tu hak beranak hak dalam perut semelah ibu nampak ibu tarak nak beranak tarak perut besar dah semelah tengok anak lah dua-dua anak anjing kedua ah tu dah lah hukum macam mana weh halal oh nak tengok tu ah makan anjing lah dia panggil ni makan anjing lah dia panggil makan rupa anjing makan kambing tapi rupa anjing ha nak kata gitu kan nak bunyi balaga sikit makan anjing lah awak kita makan anjing lah ha tu dia makan kambing ya rupa anjing ha itu lah oh tengok wala atas rupa anjing sekalipun gak umpama anjing gak babi atas rupa babi sekalipun no, ayat itu bukan babi rupa ya. Tapi dengan kait nah masalah mai rupa anjing ni kan luar biasa ni anak kambing ni mai rupa anjing ni barangkali dia berjatuh dengan anjing enggak apa sakira barangkali sakira dengan kait malam nusyahidil kalba natta alaiha ha tu dia kata boleh halal makan anak binatang dalam perut walau tahu pun anjing selama tidak lihat kita akan anjing tu kena panggil apa nata panjat ia atasnya ha tu dia ha atas mana mula klip pada itu cara muzakat lah atas al muzakat tu kerana aliha yang mari tu ha domain nak cari-cari dok kod alikungin dia juga tak dia muzakat lah semelah ibu tengok-tengok ha ada anak dua ekor dalam perut kambing sebelah kambing tengok anak dua ekor tapi ha anak rupa anjing boleh jadi ha dia berjatuh dengan anjing ha tu benar boleh jadi tengok bedak dak ha hukum halal ha saya tengok ni Allah deh ma lam nusyahidil kalba natta 'alayha selama tidak lihat kita akan anjing tu panjat ia atasnya atas al muzakkat itu ha lorak kapur tu panggil berambak nah selama kita tak tengok kata dia tu berambak dengan anjing mana itu hukumnya halal ha dok wayah situ lagi kait situ lagi sebab apa halal wala tahu puan ilak kali ilak pada yahillul janin walau لِأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْفَرْعَىٰ عَلَىٰ خِلَافِ أَصْلِهِ itu dia senang di situ senang selalu kerana bahawasa Allah Ta'ala yang kuasa atas bahawa menjadi ia Allah akan farak farak ni maksud anak di atas menyalahi asalnya asal bagi farak ibunya kambing anak anji upa anji tak ada apa. Tengok kita orang Melayu, ibu bapa Melayu tak boleh tubik anak kan depa Cina. ripi. Ha apa nak lah mano? Depa mu Cina dah, Melayu boleh jadi tok-tok jamih gitu, boleh jadi keturunan Cina. Cina Bukhari kok nungkah. Ha ya tempat kita ni, ya apa nama dia petani ni Kuala Bakah ni dia orang tamadun lama. Arab mano mari belako. Habis tempat kita ni keturunan banyak bahasa. Aku tengok mu sepo Hendi tu Bangladesh. Ha, lagu jual roti. Kau kata kau Bangladesh dak kau orang Melayu apa kali keturunan Bangladesh namanya. Tu dia. Ha ni turunan Keling. Ha napa-apa Keling. Ha tu dia. Nah, ha ya kan tempat kita dia bubuk. Ha ni sepo Arab ni sepo Arab. Ha sepo Arab Mesir tu kan ni. Ha. Jadi nak ayat kata kita tak tahulah hujung-hujung penang humbi ni. Jainak ayat kata, walau bagaimanapun Tuhan yang kuasa atas menjadikan porok atas menyalahi asal. Pak Melayu, anak tu kabur. Ibu bapa Melayu, anak apa Cina, apa Jepun. Masalah. Itu dia masalah. Tak ada hal lah, tak ada hal lah betul tu. Itu dia. Demikianlah, itu kita kira orang. Binatang pun serupa tulah. Cuak-cuak kambing, kambing mengandung. Semelah tengok, rupa dalam perut anak dua-dua ekor. Rupa anjing tu pun rupa babi. Maka hukum macam mana kita nak kata? Hukum kata halal. Paling akad, selama kita tak tengok, kata dia tu duk berambak dengan anjing. Kalau kita pernah tengok, dia duduk baik dengan anjing, boleh jadi dia berjata dengan anjing. Tak ada boleh jadi dia tengok, kita tengok dia berjata dengan anjing. Mana boleh jadi mengandung dengan tu? Mengandung tak tahu lah. Boleh jadi mengandung dengan tu. Itu tak boleh. Gitu. Habis hanya tengok hukum pelat-pelat ni perlu diingat lah. Apa nak kita ingat dalam masalah. Itu dia. Sebab apa klik kekala syarah kita? Sebab apa katanya anak dalam perut binatang ibunya disembelih, ibunya disembelih, anaknya hukum suci lagi halal dimakan? Apabila keluar daripada perut hal keadaan mati, ataupun keluar daripada perut hal keadaan hidup tapi sebagai hidup mazbuh. Itu li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Itu dia ilaknya. Kerana bahawasa semelahnya, semelah jani ialah pada semelah ibunya. Dia tak payah semelah dalam anak tu, semelah ibu dah. Mati ibu, sebab mati ibu dengan semelah, dia pun turut mati kata. Pakai hak tu lah tu. Qauluhu li anna zakatahu fi zakati ummi ay bisababi. Bisababi zakati ummi, dengan sebab semelah ibunya. Dia panggil fi sababiyah. Jadi tafri'nya fa zakatu ummihi, maka semelah ibunya itu ialah zakatul lahudah. Semelah ibu itu ialah kenaka semelahkannya kan janin dah. Walizalika, kerana itulah. Walizalika, kerana itulah. Aili anna zakata ummihi zakatul lahu. Sabit itulah. Qala ayin nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janini zakatu ummihi. Sabat tu datang pada hadis begitu. Semelah anak dalam perut ialah semelah ibunya dah. Ni ulama ambil daripada hadis tu lah. Waktu berhukum kata anak dalam perut tu, kalau kita semelah ibu, dia dapat tiada anak dalam perut, tak ada apa suci lagi halal dia makan. Tu dia. Habis. Wa kadza ghairuhu. Kita duk kecek sana ni jani. Dan begitulah yang lainnya, lain pada al jani. Ay wa ghairul janini kadzalika. Apa kadzalika? Ay la yustathna aidan. Arti tidak diistisnakan juga. Ai li adami dukhulihi fil maitati, kana tak termasuknya orang janin di dalam bangkai fit ta'rif. Tak termasuk dalam dalam bangkai pada ta'rif yang telah lalu. Apa ta'rif telah lalu? Az-za'ilatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah tadi. Apa makna bangkai? Iaitu binatang yang hilang hayat, makna yang mati, bukan dengan semelah yang bahasa syarak. Tu panggil bangkai. Lepas tu segala istisna lagi akan datang tu, tak termasuk juga. Gapo ghairuhu ghairu jani minal mustathnayati, daripada segala yang dikecualikan. Kecualian, daripada segala kecualian, daripada segala perkara yang dikecuali. Mana kali hak al mazkurati fil mabsutati, sini tak ada sebut segala kecualian yang telah disebutkan di dalam kitab safsa tu kan, fil mabsutat ai fil kutubil mabsuta, di dalam kitab-kitab ya safsa, kitab-kitab hak panjang cara ni, kitab ni dia rekah, kitab ni dia pendek cara masalah tak banyak. Cuma hasiah kita dua mari tu. Hasiah tu dua mari. Misal seperti apa hak setengah pada yang diisesna oleh kitab besar-besar. Ya misalnya hasiah tu dua mari. Aikas saydil mayyiti bidhautatil jarihati. Aduh. Seperti said. Said makna masid. Masdar dengan makna isimah pun. Oh, tidak tak sah. Kasaidi aikal masidi. Seperti binatang perburuan. Ha, kalau said makna masdar nanti umat berburu. Buru diri mengamak usaha, mengamak kerja itu berburu. Ini tak perburuan. Nak ke diri usaha kerja itu sendiri. Ha, itu said dengan makna masid. Kasaidi aikal masidi. Seperti binatang perburuan yang mayiti, yang mati ia dengan sebab bautatil jarihah. Sebab hipik. Oleh jarihah. Oleh benata perburu itulah. Boleh benata perburuan itulah. Jarihah. Kalau mengamak dengan anji pun anji. Orang ajak anji rak ke. Mungkin tu. Ya hamba buat dia 4-5 ekor. Kalau temu kijanya hamba. Hamba berbah dia boleh jadi kau. Nak lari kau anak lagi. Tak ada lagi dia panggil dartah. Kadang-kadang dia hipik, dia tindih. Apa makna dartah di sini? Ai dhammatiha lahu fi madhiqin. Itu tafsir makna dartah tu. Arti himpiknya jarihah. Himpik lahu akan. Dilali ta'liyah dia panggil. Idhafat masdar ke fa'in. Dhammuhnya ni himpiknya jarihah. Lahu akannya akasaid. Hipik fil fi madhiqin, pada tempat sempit, tempat yang picik. Itu madhiq. Apa isi makan? Fi madhiqin, pada tempat yang picik. Buat tak nak kena? Pijak. Dia hamak pergi ke tepi bukit. Pergi ke tepi batu. Ya bang juga ni nak kita alih lah. Ya hipik. Apa? Dia tak kikir makan benda ni. Sebab dia kena menatih hak erat. Hak tak erat tak boleh. Dia tua tak suruh makan, dia tak makan. Dia hambat. Hingga kau nak lari, dia terukai. Dia pokai, bukan terukai makan dah. Bukan dia kikir ikut sedap, dia terukai nak pokai. Ya, hoi ni. Tak lari dia gitu. Bukan lari, dia geng. Lepas tu, dia hipik, rapat. Hati ni. Pada kena tu yang mati. Supa tu juga halal dia makan. Pelat lah kan. Ni orang kerja buru nak tahu hukum ni. Tu perai hutan nak tahu ni. Bagi-bagi masuk ke hutan. Bagi-bagi masuk ke hutan. Cari kerja cari usaha. Dia nak tahu hukum ni. Kalau tidak kak. Tak tahu hukum ni nak jadi bangkai lah. Bawa anjinggi. Anjing dia ajak. Rak bawa anjinggi. Tu dia. Anjing ni boleh perak. Anjing ni boleh perak. Boleh jual. Tu dia. Dia panggil anjing mu'alam. Kalau helai apa tu juga. Orang ajar burung helai, burung sewa ajar. Pandar. Boleh buat buru dengan dia. Itu dia. Maka pada hipik dia yang mati. Maka ni pun maksud daripada kata di istisno. Halal dia makan. Bangkai. Tapi hak ni dikira kata istisno tu baik daripada hak najis. Mana tak najis ni. Halal dia makan. Au bi zufriha atah pada kata dardah ataupun dengan kukunya. Tu pembuah lah kak kuku dia tu. Kena siapa ke? Tu dia. Dan misal lagi wa kal ba'irid nadi. Wis sedih dia. Nadi dia sana. Wa kal ba'irin nadi. Maksud dia kata mustasnayat juga hak diistisna daripada bangkai, hak yang kata najis halal dimakan. Hak ni maksud dia kata halal suci, kan halal dimakan. Seperti unta yang nadi aisyaridi yalia. Misal dengan unta ni, kita misal seperti lembu kubah apa kita sini. Lembu kubah ni batak menatah bahasa jinok. Dia panggil binatang bahasa jinak duk kapung duk dengan orang sokmo ni. Binatang ni tiba-tiba engkok mana turun menyoklah mana jadi liar. Ada yang jadi liar tu orang nak masuk tak boleh. Nyelopaknya lari masuk nak cenah. Jadi baikkan. Nak masuk dekat nyeliar. Biasa tu ada. ada berlakulah tu. Ha ni pun uta ni menatal ya bahasa jinak asalnya. Tapi dia dia li ya Allah darah muka ni lari. Kita tengok dia lari kat atas bukit masya-Allah. Tengok nampak nyik nyik nyik jalan tepi dia lari ya Allah. Darah lari nak bukit tu. Ni dia tengok galak sangat. Nah seduk di apa nama dia Arafah. Arafah ni buat kemarin pakat dok mari uta. Ha, ambil buku gambar. Siapa yang nak tahu tu buku gambar. Ha, yang mari uta juga pakat berdua makan jangok lah. Macam-macam ada makan wi jangok supaya nak buku gambar kita situ lah. 10 ria, 10 ria. Pas tepat tengok dia lari biar mana? Askar mari. Ha, baladiah mari juga. Mula dia lari nak kota bukit. Sejuk. Tu dia lari nak bukit. Lari betul. Tak ada apa tak ada. Lari nak bukit. Berasak. Oh, berkala liar nak jolong nanti. Nah, ha, sepuluh lembu nah. Ada dia liar. Sudahlah. Tak ada nak ingat. Haa, memang kita mengaji sini. Ya misal seperti unta yang liar. Haa, ya asalnya bahasa jinak. Tapi jadi liar. Dengarkan, iza rumia bisahmi. Tak kalau liar, dia mau panah. Nak ingat tak boleh ni. Haa, nak ingat semelah tak boleh ni, panah. Haa, tu iza rumia. Apabila dipanah, akhir dia, akhir al-ba'id tu, bisahmi dengan anak panah. Berdiri tak ada. Ha, dia tak boleh panggil senjata api tu. Panah. Jok. Ha, nak ikat tak boleh liar lagi. Nak lari. Dia main lari. Ni buat lagu mana. Dia lari ke panah. Jok. Supaya panah ke jadah. Kenuh tu mati. Fama tabihi. Maka matilah ia al-ba'id bihi. Bisahmi. Ha, tu dia mati dengan anak panah tu. Jok. Mati dengan tu. Tak ada senang semelah. Ada das melah. Ha, hak ni hukumnya halal. Tu dia. Nah, lembu apa tu? Ni ada berlaku juga. Ha, masa tu kita duduk dulu dah mau hari nak keduri. Kubah. Allah. Hak duk jinak tapi buah hari keduri jadi liar. Nak melah tak boleh lari. Petah lah lari. Petah kubah tak berani juga. Tak itu ke? Hei. Ha, tak ada nak buat. Tak ada nak buat dah lah. Nak melah tak boleh. Ha, tapi demo tak adanya panah. Ha, pak kita ni yang bedil. Ha, ha ni salih lah kalau mati dengan bedil tu haram dimakanlah tu tu. Ha, cuma demo bedil kaki. Bedil kaki bi poket. Ha, bedil kaki poh juga kubah saja. Ha, gi melah. Ha, tak apalah tu bagi kot tu. Makna kalau panahnya lah. Ba wi tal mu kubah. Ha, mati dengan tak ada semelah. Ha, tak ada apa dah tu. Hati ingat tahu. Ha, begitu juga kalau binatang jatuh. Ha, binatang jatuh dari lokek ko nak ambil tak leh itu gini ke? Ha, ambil apa nama ni badik ke gapo ke tikai. Ha, ambil pak pokek dia itulah. Ha, mati ah ya. Boleh tak ada apa. Nak ambil ambil lagu anu jatuh dari lokek. Ha, itu dia. Ha, tu masuk di dalam kata hak yang diistisna daripada kita dah bercakap apa tadi. Tulang bangkai, bulu bangkai, bahkan diri bangkai sendiri hukumnya najis. Ha, kecuali anak Adam. Hak setengah pada kecuali juga ini binatang tersebut. Maknanya halal dimakan. Lagi pula suci. Ha, sebab kira mati dia tu dengan semelas syar'iyah dia panggil. Ha, habis. Ha, tu kita dapat hukum sakut paut dengan bagian najis. Ha, di samping tu hukum halal makan. Ha, turun mari hak perabi. Ha, qauluhu summastutsniya. Ha, summastatsna. Ha, tu hak sarah kata. Kemudian istisna telah istisna ia musannif. Ha, ni sarah kita kata. Istisna min sya'ril maitati, istisna mengeluar daripada bulu bangkai. Istisna akan qawlahu, akan katanya musannah illal qawlahu ka biqawlihi. Ada bo ke tak? Tak ada. Tak ada lah. Ha, kalau tak ada baca qaulahu istisna akan perkataan illal adamia. Kalau kata ada ba bi qaulihi. Dia istisna akan perkataan illal adamia. Istisna daripada bulu bulu bangkai. Apa dia illal adamia ai fa inna sya'rahu zahirun kamaitatihi. Lepas tu tertengah siyah zahiru sani'ihi, zahir perbuatannya, perbuatan syarah. Moga syarah kata tu mastathna min sya'ri, ada zahir perbuatan syarah Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah anna listithna'a minasy-sya'ri faqat. Zahir perbuatan syarah kita dia ibarat macam tu tu, bahawa istisna itu hanya daripada bulu saja. Tu tulah bangkai dan bulunya najis, kecuali anak Adam. Ini kecuali bulu anak Adam, zahir istisna daripada bulu saja. Walhanya ma'a anna zahira kalamil musannifi, serta bahawa zahir perkataan musannif kita sedia dalam mata tu wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illah ngakhi, zahir perkataan musannif sendiri anna listithna, bahawa istisna dengan kata illa kecuali tu zahir minal azmi wa sya'ri ma'an, istisna daripada tulang dan bulu semua sekali. Lagi pulaknya ala ni fadlan, lebih-lebih lagi pula atau ala fadlan ala annal hukma, lebih lagi istimewa pula bahawa sehukum hukum kata suci najis di sini ya, laisa qasiran alaihima, bukanlah ia hukum tu yang simpan ia alaihima alal azmi wa sya'ri, bukan sifat hukum tulah dan bulu saja. Bal maitatul adamiyyi tahiratun, bahkan bangkai anak Adam tu seluruh tu tahiratun, suci ia bi jami'i ajza'iha, dengan semua juzuk, bukan tulang saja, bulu saja tidak. Tulang, bulu, dan apa dia lagi, daging. Tu dia semua. Kama asyara ilahi syarihu biqali kamaitatihi. Qala Allahu ta'ala, ini nak umai ayat buat dalil kata semua manusia tu bangkai dia suci, bukan hanya bulu dia tulang saja, seluruh maknanya kita segala juzuk dia, segala juzuk dia. Qala ta'ala wa laqad karramna bani adama, dan demi Allah sungguhnya, ataupun demi kebesaran kami sungguhnya telah memulia oleh kami, Allah Ta'ala kata, akan segala anak cucu Adam. Anak cucu tu Adam kami telah memuliakan. Baik, patut-patut ambil dalil kok mana? Dia tak ada royak suci tak suci sini. Dia royak kata dia telah memulia. Apa jalan ambil dalilnya gini? Dia panggil wajah istidlal. Wa qadiyatut takrimi. Dia panggil wajah istidlal. Dan bermula dengan memulia itu, takrim memulia. Karrama tadi. Karramna ni masdar dia ni. Dan dengung kata memulia, Allah Ta'ala kata kami telah memulia. Dengung daripada kata memulia ataupun kehendak daripada kata memulia itu gak, ialah alla yanjusa bil mauti, najusa yanjusu, najisa yanjasu. Nah, bahawa tidak jadi najih ia bil mauti, ataupun boleh baca gini, alla yunajasa, dengan mana alla yuhkama binajasatihi. Sah. Dengung memelio ke bahawa tidak jadi najih ia dengan mati, tidak, tak ada makna melio. Nah, melio apa ada najih? Tengok deh, ayah kita dah belah ke dari upai pagi petak, dah didik juga, pondong, kalau kucing berpatu juga, kambing berpatu juga, bermapuh dengan tak semelah ke tak ada melio kambuh malah. Wala tuwe Allah saya lah ayahku mati, Allah saya nak makan tak boleh saya dia belok. Tu dia. Tu melio tu mana? Tak ada melio dah lah. Apa? Manusia melio, melio buah mati najis, melio apa? Dia jalan. qadiyatut takrim alla yanjusa, bahawa tak jadi najis ia bil maqsa ataupun alla yunajjasa mana yuhkama bin najasa, bahawa tidak dihukumkan dengan najis lah bil maq dengan sebab mati tu qadiyah takrim nak waktu lah. Wa qala ayin nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Ni orang panggil satu perkataan yang lelepa dia menunjuk ta'ajib. Sebab datang pada hadis wali kulli u'jubatin subhanallah. Dia hatakan bagi setiap ajib heran tu kata subhanallah. Sebab dari Arab dia tengok barang pelak subhanallah dia kata. Maha suci Allah. Dan Allah Taala bila nak wayak barang pelak tengok dia mula dengan subhanallazi asra. Dia nak wayak amal Isra' tu dia berlaku pelak-pelak Nabi tengok malam tu. Lalu Tuhan mula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi. Gak allazi kena Tuhan. Kita subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak wayak ke datang dia kata subhanallah. Tengok ayat tu ajib. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi mampu UPM mahzuh lah tu. Salah kata usabbihullah subhana. Lepas tu potong tu bikinnya subhanallah. Al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Orang mukmin tak najih ia. Hal keadaannya ketika hidup dia juga tak najih ketika mati. Tu hadis. Baik. Kalau gitu tengok di hadis ni nampak kait pula dah ni. Maknanya kata al-mu'min, mafhum daripada al-mu'min tu kafir. Kafir najis. Ayat tadi umum Bani Adam. Bani Adam sama ada mereka itu mukminin dan kafirin. Umum situ. Walaqad karram bani walaqad karramna bani Adam ay sawa'un kanu mu'minina aw kafirin. Di situ. Mari tengok di hadis ni al-mu'minu. Nak keluar al-kafir. Mafhum hadis ni kafir tu najis. Umum ayat tadi sama ada mukmin dan kafir. Macam mana? Lalu tu dia kata wal mu'minu laisa biqaitin. Mukmin tu bukan jadi kait. Bila laisa biqaitin ai fala mafhumalah. Tasminya. Wal mu'minu laisa biqaidin, tak kalau laisa biqaidin ai fala mafhum lahu, maka tidak ada mafhum sebalik. Bila-bila tidak ada mafhum serupa je orang mukmin kafir bila mati tak ukur najis dengan sebab mati. Itu mazhab kita Syafi'i. Suci ketika hidup, suci ketika mati, sama ada mukmin kafir. Itu hadis kata al mu'minu laisa biqaidin. Balil kafiru, bahkan orang yang kufur pun kazalika kal mu'min, kazalika kal mu'min ka pada apa? Kazalika ay kal mu'min fi annahu la yanjusu bil maut. Tu mazhab kita. Sampai dia filah mazhab lain dia kata ketika hidup ketika suci najis ketika mati. Kata setengah mu'min tak apa, hak kafir je. Sebab dia faham ni hadis ini sebab dia jadi khilaf ulama tu. Walau bagaimanapun kita ambil tahu mazhab kita Syafi'i, manusia anak cucu Adam ni suci ketika hidup juga suci ketika mati. Makna tak hukum najis dengan sebab mati. Sama ada mukmin juga kafir. Faham belawai pula ada ayat lain pula dah menunjuk tak kata kafir itu najis. Dia jawab pula. Wa amma qawluhu ta'ala, dan ada pun firman-Nya Ta'ala yang ni yang menunjuk atas najis. Mana qauluhu ni menunjuk atas najis ni. Wa amma qauluhu ta'ala ayyadallu ala najasatil najasatil kafir. Mana? Innamal musyrikuna najasun. Hanya segala kafir musyrik itu najis. Ni innama. Dengan mana tidak ada musyrikun malaikat najis. Kalau kita nak romok innama. Ayat ni zuhir ikut balik kata najis. Lalu jawabnya wa amma qawluhu itu fal muradu bihi najasatul i'tiqadi. Ulama dia ni jawab. Ha balik kata ni dia tanggung tak zuhir tu. Tapi dia tahu kafir najis. Maka atas kau kata kafir najis tak kira ketika hidup juga ketika mati. Apa dalil ayat ni kau? Jangan lagi. Panjir pendek kata percakapan ini. Maka murak daripada itu firman ialah najasatu li'tiqadi. Najih i'tiqad, najih pegangi. Mana ditasbihkan pegangi sebab benda najih. Oh, dia duduk pegang lain pada Allah Tuhan. Oh, sebab benda najih tak. Haa, itu dia. La lah rata. Najasatul abdani. Bukan najih tubuh badan. Bukan. Bermakna kalau kita basah, tepuh dengan dia, ataupun balik dia basah, setuh dengan kita, tak ada wajib tak kita basuh. Nah, itu hukum suci. Tak ada wajib tak kita basuh. Lagi pula sah kita semahyang dengannya. Ha, itu kan. Ha, dengan keadaan setuh tadi itu kita semahyang dengan tak ada basuh. Tak sah. Sebab suci badannya. Ha, kata ni musyrikuna innamal musyrikuna najasu najasatul i'tiqad la najasatul abdan. Habis selesai anak Adam. Wa mithlul adamiyil jinniyu, ha, dan seumpama anak Adam ni serupa manusia juga jin. Kalau kita boleh pegah tu, ha, nah, ha, jin serupa tu juga, serupa anak Adam lah, suci nak iaitu. Wal malaku, dan malaikat, ha, serupa anak Adam juga malaikat. Ha, kalau boleh bersaing dengan malaikat, dengan serupa nabi-nabi, di antara bersaing dengan malaikat dan Nabi Isa pergi ke mana-mana sekali dengan malaikat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami mengkuatkan akan Nabi Isa itu dengan ruhil qudus, dengan malaikat Jibril. Ikut Isa ke mana, Jibril sekali seumur. Ha, dia duduk sayang. Ha, tengok malah Idris dia sayang dengan mereka, dengan Israel. Dia masa nak terang mati, ha, tengok sayang dengan mereka mati, terang mati. Itu dia. Dia sayang. Dia boleh minta belakang. Dia sayang sungguh rapik. Eh, kuasa nak terang mati. Ha, tengok. Oh, tak boleh mati. Tak apa maksud. Aku nak kejar terang. Apa muka hidup kelik lah. Nah, ya tengok. Kecek tawar menawar boleh. Nah, ha, tu dia Nabi Idris. Habis tu dia mati dah. Hari ni tak mati dah lah. Dia mati dah. Kerana mati sekali sore. Ya. Nah, tengok. Najasatul abdan. Wa mitlul adami al-jinniyu wal malaku. Tapi, hak kata malaikat supa jin juga ni, kata hukum suci, supa manusia, bina'an ala, kena berlaku lah. Ya kilah dihumi lagi dah. Kena berlaku atas kaum yang mengatakan ala bina'an ala annal malaikata ajsamun kathifatun. Ayat kilas itu. Ada juga pendapat ulama kata malaikat ni jisim yang kathif supaya jisim manusia. Tapi dha'if kaum tu. Biarlah nak ayat kata kalau berlaku atas kaum tu, boleh kata di sini lagu ni. Wal haqqu, yani wal qawlul muhaqqaqu, perkataan yang ditahqiqkan ialah annahum, bahawa soal malaikah tu ajsamul latifatun, bukan ajsam katifah bagi kita manusia. Jisim kita manusia ni panggil jisim yang katif. Malaikat dah jisim yang latif, yang nipis halus, kita panggil li'annahum, sebab malaikat itu malaikat ajsamu nuraniyat tu, dia jisim bahasa nu, tak serupa kita. Kita ni jisim bahasa turab, bahasa tanah. Kita ni jisim bahasa tanah. Dia ajsam ya bahasa nuraniyatul la yabqa lahum ba'da mautihim, yang tidak tinggal bagi mereka itu malaikat selepas pada mati mereka itu, tak tinggal oleh suratun, tak tinggal oleh rupa. Sebab malaikat pun kena mati juga. Tu dia kullu nafsin za'iqatul maut. Mati tak tinggal rupa dia. Wa mithluhu aidan bi. Mundur klik. Dan seumpamanya, seumpama al-adami juga, as-samaku, ikan, wal jaradu, dan belalang. Ni bangkai dia suci sebagaimana ambil di pada hadis Ibn Umar ya, uhillat lana maitatani wa dama, dihalal bagi kita dua bangkai dan dua darah. Mana dua bangkai? Satunya as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Ambil. tu untuk kita pergi habis hasiah calingnya syarah yang ada ketinggalan sikit lagi. Lepas tu selesailah kita daripada pasal cara kebenar najis dan apa dia kaifiat sama. Diikuti pula dengan faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu min al-awani. Wallahu